de oh, che voglio fare? Se prego, pa. Ahna te anga pa. Bohate lo nuo juhai juhai ana pre malam ngigo pun datang badan tak enak sang mirah manyang mau ke dukun sembur tak mapan abang kahoyong dei hai hai hanmu ho arang pindalun mita mau neleponan nomor no aktif line sabo tu malang jauh ia matang mekali-kali abang dinda peruhim robeknya hati kram kum dam dada dada di sini abang lama menanti meputih-putih hudep ku tujuan hana bohate lon wajuhai hana primalam ngigau pun datang badan tak enak sang mirah manyang mau ke dukun sembur tak mapan beblonje lamu hana le arti lemblom mitasi untuk main sungguh ku sayang dinda putih di gadoh lam gapit begitu saja kan jangan maluhan ku pemeri menantu pergi unang grosheng showa tak sabar sayang ken abi umi limeh kelai darah setia sungguh enak durawa campa alung payah ong ong nyoha abang kahoyong dehai han muho arah dindalun minta mau neleponan nomor no aktif rain sabong ke malang tujuh ia matang jelamu hanali arti lemblom mitasi untuk mainan sungguh ku sayang dinda putih di gadoh lam gapit begitu saja kan jangan maluhan ku pemeri menantu pergi unang grosheng showa tak sabar sayang ken abi umi limeh kelai darah setia sungguh enak durawa syomba alung payah ong ong nyo hati luka boh hati lon wajuhai hana premalam ngigau pun datang badan tak enak sang mirah manyang mau ke dukun sembur tak mapan nyong bibi ui aku aku doh menjak bili doh doh pacolong